بالموت طورا ويغدى يا من يراح عليه بالموت طورا ويغدى. Pendengar yang budiman, di awal tahun 1993, aku lega. Urusanku dengan pihak kepolisian tidak berlanjut lebih panjang lagi. Hal itu karena masalah tawuran di sekolah kami bisa diselesaikan dengan damai. Inilah pertama kalinya aku berurusan dengan polisi. Seorang siswa kelas 3 SMP yang masih mengenakan celana pendek ketika sekolah tapi sudah berani ikut tawuran. Masalahnya, aku sendiri lupa. Yang pasti, justru ada rasa bangga di hatiku. Orang tuaku tidak boleh tahu hal ini. Surat panggilan untuk mereka sudah kubuang jauh-jauh tadi. Aku tak peduli. Toh, selama ini mereka tidak pernah memperhatikanku. Sibuk dengan urusannya sendiri. Keluargaku memang bukan golongan kaya raya. Meski demikian, kebutuhan materiku lebih dari tercukupi. Tapi aku heran, kenapa aku jarang berkomunikasi dengan mereka? Hingga sebesar ini, aku belum juga bisa mengaji dan sholat. Tidak ada yang mengajariku tentang agama. Apalagi keluargaku sendiri masih awam. Tapi, siapa peduli? Sekarang aku sudah duduk di SMA favorit kotaku. Tapi kebandelanku bukannya berkurang, justru semakin bertambah. Aku sudah lupa berapa kali aku terlibat perkelahian dengan alasan yang tidak jelas. Bolos sekolah, dan bahkan aku merokok. Hingga suatu hari, aku bertemu dengan seorang teman yang mengajariku untuk berguru pada orang pintar. Kuterima tawaran itu dengan senang hati. Satu hal yang harus kupantang atas anjuran kiai agar berhasil, yakni aku harus menjauhi molimo, yaitu mencuri, berzina, minum minuman keras, berjudi, dan minum obat-obatan. Maka senakal-nakalnya aku tidak pernah sampai mabuk. Bahkan pacaran pun aku tidak pernah, demi menjalani perintah sang kiai tersebut. Sekarang jimat jadi andalanku. Agar penampilanku tambah gagah, sering aku mengenakan anting di hidung atau di alis. Meski demikian, aku tetap saja memiliki ketakutan di sisi hatiku yang paling dalam. Aku takut jika tiba-tiba ada orang yang menusukku dari belakang atau tanpa sepengetahuanku menyerang dengan senjata tajam. Dengan prestasi kenakalanku yang seperti itu, hampir setiap pekerja jalanan mengenalku. Aku mengenal sopir angkot, kernet, tukang ojek, tukang beca, dan orang-orang terminal. Karena memang di situ aku bergaul. Ya, di rumah aku jadi anak manis karena memang sikapku yang kalem. Tapi jika sedang di luar, aku bisa bertindak seenaknya. Meski demikian, aku merasa ada sesuatu yang masih ingin kumiliki. Entah apa itu. Hari ini, pertama kalinya aku melihat ibuku menangis. Hanya karena aku pamit mau ke Jogja dan tinggal agak lama di sana. Dan untuk pertama kalinya pula aku menyadari, selama ini orang tuaku sangat memperhatikanku. Aku telah salah menilai. Rasanya aku ingin minta maaf pada ibu, tapi jiwa remaja aku melarangnya. Berhari-hari aku merenungi peristiwa tangisan ibuku. Ada keinginan untuk memperbaiki diri, tapi bagaimana caranya? Di akhir tahun 1995, aku sudah kelas 3 SMA. Meski demikian, tidak terlintas sama sekali dalam benakku apa yang akan kulakukan setelah lulus. Ketika teman-teman yang lain sibuk belajar, aku lebih suka nongkrong dengan teman-teman gengku. Hingga suatu malam, saat aku nongkrong seperti biasa, aku mendengar ada suara pengajian dari radio. Suaranya cukup keras, hingga bisa terdengar dengan jelas. Awalnya aku tidak menggubris suara itu, Namun tiba-tiba terdengar, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Mubalik tersebut mengutip suatu ayat Al-Quran. Aku sendiri tidak tahu apa kelanjutannya. Tapi entah kenapa, tiba-tiba aku merasa takut mendengar ayat tadi. Rasanya seluruh otakku tiba-tiba dipenuhi oleh suara Mubalik tadi. Dan entah kenapa, aku seperti mendengar suara itu berulang-ulang. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Bukankah apa yang kulakukan selama ini adalah kesyirikan? Seperti guru agama pernah menerangkan kepadaku. Ya, aku telah bergelut dengan jimat, tenaga dalam, dengan segala tetek bengeknya, yang semuanya adalah syirik. Benarkah Allah tidak akan mengampuni dosaku? Lantas buat apa aku hidup, jika jelas-jelas dosaku tidak diampuni olehnya? Malam itu, aku benar-benar tidak dapat memejamkan mata. Aku gelisah sekali. Ya, sebandel-bandelnya aku, ternyata masih takut dengan dosa dan neraka. Berhari-hari aku mengalami kegelisahan yang luar biasa. Hingga suatu malam, di saat kegelisahanku mencapai puncaknya, aku memutuskan untuk menemui seorang kiai. Aku melihat jam, sudah jam 12 malam, tapi aku tidak peduli. Aku harus segera menemukan jawaban. Ku naiki motorku dengan seorang teman, menuju rumah seorang kiai yang cukup ternama. Di sana, aku mendapatkan penjelasan panjang lebar. Tapi aku merasa tidak puas dengan jawaban yang ku dapat. Esoknya, ku ajak temanku untuk menemui ustadz yang lain. Beberapa orang sudah kutanya. Dari beberapa tokoh organisasi Islam, maupun tokoh agama yang kuanggap mampu. Tapi dari semua jawaban yang mereka berikan, tidak ada yang memuaskanku. Mereka mengatakan bahwa apa yang kulakukan hanyalah perantara atau wasilah. Jadi tidak termasuk syirik. Namun tak kenapa, hatiku menolak jawaban para kiai dan ustaz tersebut. Di awal tahun 1996, aku memutuskan untuk mencari sendiri jawabannya. Sekarang, aku lebih banyak menghabiskan waktuku di perpustakaan untuk mencari buku-buku agama. Aku membaca seperti orang yang kehausan, kemudian menemukan tetesan-tetesan air. Semua buku yang ada, dari tipis sampai yang tebal, kulalap habis. Jika belum selesai, aku sangat penasaran. Aku mulai mendekati teman-teman Rohis. Kupinjam buku-buku mereka. Sekarang aku makin banyak begadang, tapi bukan untuk nongkrong seperti dulu, melainkan membaca buku yang sudah kupinjam sebelumnya. Aku sendiri heran, kekuatan dari mana yang mampu mendorongku begitu semangatnya untuk menekuni buku demi buku tiap harinya? Tentunya semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebiasaanku mulai kutinggalkan. Teman-teman gengku juga mulai kujauhi. Dan aku mulai jadi pendiam. Banyak yang heran melihat perubahanku yang sedrastis itu. Aku mulai menjalankan sholat. Meski awalnya agak kaku, tapi kubulatkan tekadku untuk menjaga kewajiban ini. Subhanallah, aku yang dulu merasa malu jika ketahuan sholat karena akan menurunkan wibawaku, sekarang harus belajar dari nol tentang bacaan sholat. Aku juga mulai bertekad belajar mengaji. Maka kutemui seorang ustadz di kampungku untuk belajar. Dan hanya karena pertolongan dari Allah, aku sudah mampu membaca Al-Quran hanya dalam waktu seminggu. Allahu Akbar. Dari membaca pula, aku tahu bahwa merokok hukumnya haram. Maka tanpa menunggu waktu lagi, segera aku tinggalkan rokok. Aku benar-benar mendapat pertolongan dari Allah hingga mampu melakukan semua itu. Dari sebuah buku aku juga tahu bahwa pakaian bagi laki-laki tidak boleh melebihi mata kaki dan sunnah memanjangkan jenggot. Maka sejak saat itu, aku mulai mengubah penampilanku. Pada bulan September tahun 1996, aku resmi menjadi mahasiswa sebuah perguruan tinggi swasta di sebuah kota. Tempat yang pertama ku cari adalah perpustakaan. aku memang sudah keranjingan membaca buku-buku agama. Dan alhamdulillah, di sini referensinya sudah lengkap. Maka, aku mulai berkutat dengan buku-buku tebal demi pencarian kebenaran yang kucari selama ini. Hingga aku membaca sebuah kitab tafsir. Dan alhamdulillah, aku menemukan ayat yang kucari-cari selama ini. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat yang ke-48. Dari tafsirnya aku tahu bahwa masih ada kesempatan bertobat bagi orang-orang yang melakukan dosa syirik selama dia masih bisa bertobat kepada Allah, yakni ketika nyawa belum sampai kerongkongan dan matahari belum terbit dari barat. Masya Allah, indahnya. Aku menangis dan bersujud syukur atas karunia ini. Kini semangatku bertambah besar. Jika Allah masih membuka pintu taubat, maka apalagi yang kutunggu? Hingga suatu hari, aku lewat di masjid dekat kosku. Di sana, aku melihat sekumpulan orang yang berpenampilan sama dengan penampilanku sedang mengikuti pengajian. Maka tanpa ragu lagi, aku masuk masjid dan ikut mendengarkan. Meski awalnya masih malu karena belum ada yang kukenal, tapi aku merasa tertarik dengan penyampaian ustaz tersebut. Subhanallah, baru kali ini aku mendengar penyampaian materi dengan ilmu dan hujah yang mantap. Tidak dibuat-buat. Maka aku selalu mengikuti setiap ta'lim yang ada di masjid tersebut. Aku juga mulai kenal dengan baik ikhwan-ikhwan di sana. Ya, inilah yang kucari-cari selama ini. Pemahaman Islam yang sesuai dengan pemahaman salafus solih. Dan aku mulai mantap di atas manhaj ahlus sunnah ini. Hingga aku memutuskan untuk tinggal di masjid, meskipun kosku belum genap 3 bulan kutempati. Aku ingin lingkungan yang lebih baik dan kondusif untuk belajar tentang agama. Dengan dorongan dari ikhwan-ikhwan serta ustad, aku berhasil membuang ilmu tenaga dalamku. Sekarang, aku merasakan nikmatnya thalabul ilmi, menuntut ilmu. Pada tahun 1997, untuk menambah pengetahuanku, aku mengikuti kursus bahasa Arab yang diselenggarakan sebuah pondok dan menjadi mustami' atau santri non-resmi di Tadribud Du'at. Kini, di tahun 2007, aku telah berkeluarga dengan seorang istri dan 2 orang anak. Jika ku ingat-ingat kilasan 11 tahun yang lalu, maka semakin besar syukurku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memberikan hidayah kepadaku, dan Dialah yang mampu membolak-balikan hati manusia. Dan alhamdulillah, meskipun dengan usaha yang berat, keluargaku sudah bisa menerima prinsip dan keyakinanku. Meski demikian, aku sadar tugasku belum selesai. Aku masih memiliki kewajiban mendidik keluargaku, berdakwah kepada orang tuaku, mendakwahi keluarga istriku, dan masyarakat sekitar. Sebuah tugas yang tidak ringan. Tapi aku yakin, dengan pertolongan Allah, ya Allah, mudahkanlah. Amin. Wallahu a'lam. Tuba li'abdin taqin, taqin, lam ya'lu fil khair jahdan.